What's up, Bray? Mata lo sembab, ada apa sih, Lai? Dasar lu aja yang kuno, dia lagi bete sama cewek, you know. Dia ini punya kecengan anak tetangganya, sudah ngebet sama cewek itu sejak balite. Kemarin katanya, nyatain cintanya, tiba saatnya gak ada nyalinya. Tenang, ada gue turunan Einstein. Soal cinta gue pengalaman. Jangan sedih dulu, ada kesempatan. Salah lo itu terlalu deg-degan. Bagaimana coba lagi deh? Tonight dijamin semuanya gak nabi. Alright, put your smile and bilang say, aku bawakan kamu capcay. Kita sama-sama malu bicara, tapi mata takkan berdusta. Kita saling pandang, tak bersuara, tapi mata takkan pernah berdusta. Jangan dengerin playway abadi, sering ngubur cewek tapi gak pernah jadi. Turuti saja apa kata hati, kumpulin nyali demi demi doi. Gue gak tau lagi harus bagaimana, di depan dia gak bisa bicara. Aku anu, we anu ku itu, waduh malu kok jadi begitu. Bagaimana coba lagi deh, dijamin semuanya gonna be alright. Put your smile, don't say goodbye, bilang say I love you, don't say. Kita sama-sama malu bicara, tapi mata takkan berdusta. Suara, tapi mata takkan pernah berdusta. Kita saling pahami.